dan itu anak atau dulu orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa malaikat itu banatullah, anak perempuan Allah. Nah ini ya, atau juga mereka membuat syariat atau ketentuan-ketentuan yang tidak pernah diajarkan oleh Allah atau Rasulnya, dinisbatkan kepada Allah. Nah, ya contoh, misalkan ya, yang baru saja kemarin ya mencuat di media massa, ya Gavatar. Kalau Bapak Ibu masih ingat, ya, kalau Bapak Ibu masih ingat, setahun yang lampau, ya, setahun yang lampau, ya, telah kita sampaikan, ya, dengan fatwa MUI bahwa Gavatar adalah sah dan memunculkan pertanyaan kenapa baru sekarang, dan itu sudah lama, Pak. Ya. Di Jawa Barat mereka merubah ya, atau di beberapa tempat mereka merubah kelompok ini dengan misalkan dari mulai Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ya. Diketahui oleh MUI, mereka dipanggil ya, dan mengaku salah. Pemimpinnya Ahmad Musaddiq atau yang lebih tepat Ahmad Mukadzib, Pak. Ya, Musaddiq itu kan orang yang ya percaya, itu Mukadzib, orang yang pembohong. Ya, mengaku dia sebagai seorang nabi. Obat katanya pada saat itu, Pak, tahun 2007. Ya. Kemudian mereka merubah nama dengan Islam Hanif, untuk Pak. Namanya bagus, Pak, Islam Hanif. Ya. Kemudian mereka merubah lagi dengan ya, Millah Abraham. Ya. Millah Abraham. Ya, ini adalah mencampur adukan ya, tiga agama itu. Yahudi, Kristen, Islam. Karena mereka terus dikejar oleh fatwa MUI bahwa mereka ini susah. Nah, mereka punya Pak namanya apa namanya para penasihat hukum. Maka mereka mencoba menggunakan istilahnya adalah undang-undang ormas, organisasi masyarakat, maka muncullah Gavatar. Ya, dengan asumsi mereka tidak akan dikejar-kejar oleh MUI karena MUI tidak ada urusannya dengan ormas. Namun tetap aja, Pak, ya, kebusukan itu tercium, ya, di luar mereka mengatasnamakan ormas sosial. Kadang kita temui, Pak, mereka membersihkan jalan. Tapi di balik itu dia merekrut terus orang-orang awam, orang-orang yang lemah imannya. Ya, bahkan di antara mereka para profesional, Pak, pekerja profesional, dokter. Di antara keyakinan mereka, ya, mereka mengakui sebagai seorang nabi. Ya. Mereka bahkan sudah menjanjikan surga di Kalimantan. Ya. Ini ada termasuk dalam ayat ini, Pak. Ya. Azlamu mimman iftara. Mereka membuat-buat syariat, membuat-buat ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian dinisbatkan kepada Allah bahwa itu adalah syariat Allah. Nah, makanya nanti, Pak, di ayat setelahnya ini ngeri sekali, Pak. Apa yang harus dijanjikan dari azab Allah bagi mereka ini. Ya. Nah, karena itulah orang yang iftara 'alallahi kadhiba, ya, orang-orang yang menisbatkan kepada Allah sesuatu ya dengan kebohongan, mereka ini sama dengan orang yang musyrik karena menyekutukan Allah. Ya. Dan tidak ada dosa yang melebihi besarnya daripada dosa musyrik. Ya. Yang kedua adalah dikatakan kadzdzaba bi ayatillah atau bi ayatihi, mendustakan ayat-ayat Allah. ya, kalau tadi ya itu tidak ada diadakan. Kalau yang kedua ini sudah ada disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tapi didustakan. Nah ini Pak, bedanya itu. Makanya orang semacam ini ya macamnya macam-macam Pak, mendustakan hukum Allah. Misalkan mengingkari hukum kisah, mengingkari hukum warisan, mengingkari hukum-hukum yang telah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya secara tegas, mengingkari hukum iman, hukum Islam. Maka kenapa termasuk kriteria ya kelompok atau jamaah yang besar diantaranya adalah mengingkari salah satu rukun iman dan rukun Islam. Karena itulah ya, orang yang kadzdzaba biayati, mendustakan ayat-ayat Allah baik yang ada di Quran atau hadis ya, atau berupa ciptaan Allah, orang enggak mengakui ini ciptaan Allah ya, itu sama dengan orang kufur ya, mendustakan ya, kafir, mengingkari. Jadi kufur dan syirik ini adalah inti daripada adnab orang-orang yang paling zalim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Walaupun seperti itu, Pak. Ya. Allah dengan Maha Rahman Ar-Rahim, ya. Walaupun orang berkeberatan seperti itu, tetap Allah memberikan apa yang telah dijadikan takdir-takdir bagi mereka, tetap diberikan mereka ya rezeki, diberikan kehidupan, diberikan mereka kesenangan ya. Karena itulah sering para ulama menegaskan bahkan di dalam hadis ya, saya di dalam hadis riwayat Abu Dawud, jika kalian melihat orang ahli maksiat, melihat orang ahli maksiat Pak, tetapi ya Allah mudahkan urusannya, rezekinya, istilahnya murmat Pak, hidupnya murmat, maka ketahuilah bahwa kondisi semacam itulah yang disebut dengan istidraj. Allah menunggu Pak, dilulu. Nah ini kita nggak usah kepengen Pak, mayora sholat aku yuk, bisnisnya lancar Pak, ngapain aku sholat. Nah, imannya sholat untuk tambah rezeki kan tidak. Sholat ibadah kita kan untuk Allah. Memang kita diperintahkan oleh Allah. Kita ingin mendapatkan ridho Allah. Itu loh Pak. Makanya kalau orang sholat, contohnya dengan sholat duha. Ya memang hikmahnya diantaranya adalah ya memudahkan rezeki. Tapi jangan sampai kita sholat duha niatnya untuk dapat rezeki. Capek Pak dengan sholat itu Pak, tidak nyaman Pak di sholat itu. Tapi kalau kita sholatnya duha itu memang ingin mencari ridho Allah, rasakan Pak, beda sekali Pak dengan baca itu nikmat. Karena kita ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan Allah. Nah, kembali jadi mereka semua itu ya tetap mendapatkan bagiannya apa yang menjadi ketenangan Allah SWT, termasuk ya ketenangan Allah kepada orang-orang yang berkeberiman nanti di akhirat ya, mereka akan mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketentuan-ketentuan Allah tersebut ya, takdir-takdir Allah bagi mereka semua manusia itu termasuk mereka yang berbuat zalim, itu berlanjut hatta idza ja'atuhum rusuluhum yatawaffawnahum, sampai mereka mati Pak. Oleh karena itu nampun ini Pak ya, dikatakan ya oleh sebagian ulama bahwa seseorang selama dia masih hidup maka baginya rezeki, tapi kalau memang dia sudah waktunya meninggal maka rezeki itu pun akan terputus darinya, itu pasti Pak. Jadi kalau orang, kalau memang jatah masih hidup, Pak, ada rezeki terus. Nah, tentu bukan berarti tanpa kita ikhtiar. Nah, maka ketika setelah mereka mati nanti di akhirat, Allah ingin menunjukkan keadilannya, ya, atas apa yang mereka lakukan di dunia. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus, ya, para utusan Allah kepada manusia untuk menerangkan. Maka dikatakan dalam ayat lain, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak akan menyiksa, ya, kepada sebuah kaum sebelum kami mengutus kepada mereka utusan. Jadi Allah yang Maha Suci untuk berbuat zalim. Ya. Kan tidak masuk akal, sama orang belum diajari, belum dilatih, kemudian kita katakan dia salah. Mau enggak tahu. Ya, seperti anak kita, ya, belum kita kenalkan tentang halal, haram, haram, halal, belum kita kenalkan ini najis, ini enggak najis. Masa kita salahkan? Kita yang salah kalau menyalahkan mereka. Nah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala untuk menzalimi hamba-hambanya. Nah, karena telah disampaikan semuanya ayat-ayat Allah itu oleh para utusan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ternyata mendustakan, bahkan mereka membuat sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Allah atau Rasulnya, maka nanti di akhirat mereka dibalik, ya, diwalakno, ya, dikatakan aynama kuntum tad'una min dunillah, mana, ya, orang-orang atau sesembahan-sesembahan yang dulu ketika kamu di dunia kamu jadikan sebagai sembahan, mana sekarang? Artinya mana Tuhan-Tuhan yang kamu dulu kamu jadikan sebagai sesembahan, apakah sekarang mereka mampu menamakan kamu? Nah, ini Pak. Maka, ya, dalam ayat lain dikatakan, ya, nah ini Pak, dikatakan dalam ayat lain, ya, وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا. Jadi orang yang kafir itu dikatakan kepada Rasulullah, fala yahzuka. Jadi kalau orang kafir, wahai Muhammad, setelah kamu aja, setelah kamu berikan dakwah, kau enggak mau beriman, fala yahzuka, jangan hal tersebut membuat kamu sedih. Ya, tugas kamu itu menyampaikan, tugas kamu itu mendakwahkan. Adapun mereka beriman, itu betul-betul adalah merupakan fadl Allah baginya. Jika tidak, ya kamu tidak dituntut untuk seperti itu. Ilaina marji'uhum, dan kepada kami kata Allah, ya marji'uhum, ya kembali mereka semuanya. Fa'unabi'uhum bima 'amilu, dan kami akan menyampaikan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka bima 'amilu, ya, terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi Allah akan mengungkap semuanya, termasuk, ya, sesembahan-sesembahan mereka. Mana mereka sekarang ini? Mereka menjawab, "Dhallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin." Nah, ini, Pak. Nanti di akhirat itu, Pak, tidak ada satupun orang yang bisa membantah. Mereka pasti akan mengakui apa yang telah mereka lakukan. Yang ada adalah penyesalan. Maka mereka menjawab, ketika mana sesembahan itu semuanya yang kamu jadikan di dunia itu? Dulu anak, keadaan gak saya temukannya. Kemana mereka, saya gak tahu. Ya jelas, bagaimana kita menolong mereka? Sesembahan itu adalah la yanfa'u wa la yadurru, tidak memberi kemanfaat atau memberikan mudarat. Bagaimana kita menolong mereka? Ya, karena itulah wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Allah. ngaku Pak mereka Pak. Mereka mengaku bahwa ya mereka itu tidak apa namanya. Mereka mengingkari ya sesembahan-sesembahan itu. Ini baru saja bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu ya tidak ada gunanya. Qala dukhulu fi ummin qad khalat min qablikum dal sinni wa din. Ya. Karena sudah ada perhitungan, ya. Maka mereka diperintahkan, ya. Oleh malaikat penjaga neraka ini atau oleh Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulu fi ummin qad khalat min qablikum min al jinni wal insi fin nar." Ini Pak. Perlunya kita hati-hati memilih teman, perlunya kita hati-hati ikut kelompok tertentu atau jamaah tertentu. Jadi dikatakan kepada mereka-mereka ini Pak, ya, udkhulu fi ummin qad khalat min qablikum, masuklah kalian, ya, fi ummin qad khalat min qablikum min jinni wal insi finnar, masuklah kalian, ya, bersama orang-orang yang sebelum kalian, ya, baik dari kelompok, ya, jin atau manusia, masuk ke mana? Finnar, ya, ke neraka, ya. Makanya di sini ibu sekalian, ya, Allah terangkan bagaimana kaitannya, ya, nanti di akhirat itu, ya, seseorang ini Pak nanti dimintai pertanggungjawaban. Baik dia sebagai pemimpin atau baik dia yang dipimpin. Kalau pemimpinnya ini dalun mudillun, imamnya ini adalah sesat menyesatkan, maka otomatis orang yang mengikutinya akan ikut dia ke neraka. Coba. Jadi bersama-sama mereka. Artinya apa? Diperintahkan kepada mereka, kamu masuk neraka itu bersama orang-orang yang dulu kamu jadikan sebagai power pemimpin kalinya. Baik dari kelompok jin atau manusia. Artinya apa? Ya, ada orang-orang yang menyembah jin, atau ada orang-orang menjadikan jin. Ya. Atau dalam arti lain, bahwa ya, khitab atau perintah ini pun berlaku bagi kelompok jin, yang mana mereka juga sama berbuat kezaliman seperti manusia, yaitu dengan menyekutukan Allah, atau mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ampunannya bagi sekalian. Ini yang dikatakan, fi ummin qad khalat min qablikum, umat-umat terdahulu. Apa kaitannya dengan kita sekarang ini? Bapak Ibu masih ingat, ada dua hadis. Ya, ada dua hadis Rasulullah mengingatkan kepada kita. Yang pertama adalah tentang ya, perlunya kita hati-hati memilih teman. Apa kata Rasulullah? Ya, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhaliduhu. Seseorang itu Pak ya, akan sama agamanya, keyakinannya dengan teman yang menjadi temannya selama hidup dia itu. Jadi kata Rasulullah, fal yanzur ila man yukhaliduhu, maka hendaklah kamu lihat siapa yang menjadi teman dia itu. Artinya seseorang itu ya baik banyak atau sedikit akan terpengaruh oleh namanya pertemanan. Kalau temannya itu orang baik, insya Allah orang baik. Ya, makanya kan dikatakan apa? Kalau ada murid cerdas, itu berarti gurunya baru cerdas. Maka dikatakan Rasulullah, fal yanzur ila man yukhaliduhu. Maka lihatlah orang yang menemani ini. Jadi kita itu Pak, kalau ingin menilai orang, jangan, nggak usah langsung, ya, dan nggak perlu langsung kita tanya dia, tanya temannya, temannya itu siapa? Oh ini kelompoknya orang-orang yang kayak gini, ah, Yang kedua adalah peringatan Rasulullah SAW agar kita tidak ikut perilaku, ya, karakter orang-orang sebelum kita, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Apa kata Rasulullah? لَتَتَّبِعَنَّ أَحَدُكُمْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ. Coba kamu sekalian, ya, wahai umat Muhammad, ya, akan mengikuti orang-orang atau kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Shibran bishibrin, satu tingkal demi tingkal. Artinya tidak terasa, ya, kita mengikuti budaya, perilaku, kebiasaan orang-orang sebelum kita. Baik yang kita natural. Dan sekarang, ya, kita jadikan mereka sebagai model hidup kita. Nah, enggak ada namanya ulang tahun itu kita elo orang manusia modern gitu, Pak. Ya kan, Pak? Nah, enggak ikut jalan-jalan, enggak ikut model mereka pakai pakaian-pakaian seperti mereka, tidak dikatakan manusia modern katanya. Kalau enggak melepas jilbab katanya tidak manusia maju katanya. Latatabi anna ahadukum sunan man qablakum shibran bi shibr. Pelan-pelan. Jadi sekarang, Pak, di zaman sekarang ini kan, ya, media informasi begitu terbuka, Pak. Dunia itu terbuka, Pak, 24 jam. Dengan mau lihat di Amerika sekarang pun bisa. Dengan mau lihat di Australia atau di mana bisa sekarang, Pak. Ya. Ya, harus ke sana, Pak. Lihat di depan rumah, di depan kita, di meja kita. Lihat apa yang terjadi di dunia. Mau mengikuti gaya mereka terbuka, Pak. Nah, orang yang tidak memiliki karakter pribadi menjaga eksistensi dirinya sebagai umat Islam yang benar, nanti dikhawatirkan, ya, dia ketika tidak hati-hati, dikatakan untuk ulufi umamin kotolat min kobrikum, kita disuruh mengikuti mereka, Pak, masuk neraka. Aduh, Pak. Makanya ngampun ini, Pak. Ngampun ini. Ngampun salah paham yang dengan saya katakan ini. Ya, sering saya katakan kalau kita ngaji, ya, kepada siapa kita ngaji, kita harus tahu, Pak, betul, Pak. Ini ustaznya belajar dari mana? Sanadnya apa? Ini dalam tradisi Islam, Pak. Ya, dalam tradisi keilmuan Islam itu ada yang disebut dengan sanad. Sanad itu mata rantai. Mata rantai. Sanad inilah, maupun ini, Pak, ya, maupun ini, yang menjaga kebenaran Islam. Ya. Maka Abdullah bin Mubarak, dia ini adalah salah satu ulama ahli hadis. Ya, termasuk tabi'in, Pak. Ya, termasuk tabi'in. Abdullah bin Mubarak mengatakan, laulal isnad laqala man qala. Kalau seandainya tidak ada sanad dalam agama kita ini, ya, maka setiap orang akan ngomong, Pak, mengatakan agama. Maka kenapa perlunya kita tahu guru ini siapa atau pembimbing belajar pembimbing? Sehingga perlunya, Pak. Ya. Bukan berarti saya paling benar, paling baik, tidak. Ya, maka membolehkan kadang kalau saya ngisi pengajian, Pak, ya, dengan sengaja saya sampaikan, Bapak Ibu, mohon maaf, saya dulu belajar di Kudus, kemudian saya belajar di Al-Azhar Kairo, kemudian saya belajar di Sudan, kepada para guru-guru saya. Jadi jelas untuk tanya, Pak. Ya. Kalau dulu para ulama sebelum masa ada namanya ijazah, ya, sekarang kan bukan ijazah, Pak. Kalau dulu para ulama itu kata-kata ini, Pak, talaki mulai dari kitab pertama sampai akhir, selesai, Pak, baru dengan punya ijazah. Ijazah, ijazah itu artinya sim, tuan jenengan telah menghatamkan satu kitab dan dengan berhak untuk menyampaikan kepada yang lain. Itu, Pak. Ini yang benar-benar ketika saya ke Madinah, Pak, kita belajar dari salah satu ulama sana, ngambil sanad. Tidak semua orang yang berpakaian seperti Ustaz kemudian kita jadikan guru, Pak. Maka tidaklah benar apalagi menjadikan Google sebagai guru. Kan sekarang banyak orang belajar di Google, Pak. Dari Google saya nggak tahu pernah belajar. Artinya apa ini, Pak? Bukan saya melarang untuk sekedar informasi. Tapi dia juga harus hati-hati, Pak. Siapa yang menjamin bahwa yang menaruh data-data di Google itu orang betul-betul mukhlis? Ya kan, Pak, hadis bisa dirubah dimasukin ke Google yang download yang dijadikan pengajian. Bahaya sekali, Pak. Ngapunnya, Pak, saya masih ingat betul sekitar tahun 97 atau 98 ketika saya masih belajar S1 di KRI, Pak. Ketika itu, saya ingat saya, ya, Amerika itu mau membantu Al-Azhar. Karena Al-Azhar itu, Pak, ya, kalau dikatakan nampaknya klasik, ya klasik, Pak. Artinya, nggak mau mereka kemudian komputerisasi semuanya. Kayak di kita kan komputerisasi semua, tuh, Pak. Digital, digital, digital. Salah satu guru saya, Mas saya rahimahullah, ya hafizullah, beliau mengatakan, Pak, saya khawatir nanti satu saat jika kitab-kitab ini sudah digitalisasikan, ya dimasukin komputer semua, Pak, ya. Satu saat nanti kemudian kitab-kitab kita ini, ya entah bagaimana caranya, terbakar atau hilang, kemudian tinggal satu-satunya yang ada di kita. Dan yang menguasai mereka semuanya. Kan semua data kan ke sana, Pak. Yahoo kan punya Amerika. Google punya Amerika. Kemudian mereka merusakkan jaringan mereka, jaringan mereka, habislah semua khazanah kita. Artinya apa? Dulu, di zamannya Mongol, Pak. Masih ingat Mongol, Pak, ya? Hulaku, Tatar. Ketika mereka menyerang bangsa, apa yang dihancurkan, Pak? Tidak hanya manusianya, Pak. Tidak hanya ulamanya, Pak. Apa? Mereka membakar kitab-kitab. Karena mereka tahu, Pak, kitab itulah sumber kekuatan di antara kekuatan Islam untuk bangkit. Ya sekarang semua digitalisasi, Pak. Belum lagi kena virus itu terusan. Ya kayak kemarin yang punya ini, Pak, kita tahu nih, kan tersebar nih, mungkin di lewat di WA atau apa itu, adanya Quran digital nih loh yang ada perubahan. Ya. Artinya dipalsukan beberapa ayatnya. Ya semacam itu. Makanya, kalau orang, mampu dengan Pak, ya, mencela tradisi keilmuan Islam, ini perlu kita hati-hati, Pak. Karena bisa jadi maksud mereka agar kita meninggalkan tradisi-tradisi keilmuan Islam. Apa di antara tradisi keilmuan Islam? Menghafal, Pak. Coba jangan cari, Pak. Tradisi keilmuan sekuat Islam tidak ada, Pak. Karena apa? Hafalan itu luar biasa, Pak. Sejak dulu sampai sekarang, hafalan. Coba seandainya tidak ada orang yang hafal Al-Quran. Quran kita bisa dirusak, kita nggak tahu, Pak, salah atau benarnya, Pak. Dan sekarang kalau orang baca, misalkan belajar, kita hafal, kita tahu salah itu. Oh, Pak, luar biasa, tuh, Pak. Salah satu janji Allah, ya, dalam menjaga Al-Quran. Makanya Pak Tuhan kan pernah aja tantang-tantangan, Pak, di antara para ulama itu. Mana berikan, ya, satu ulama, orang Yahudi atau Nasrani yang hafal kitab mereka. Gak ada, Pak. Coba, Pak. Nah, kembali lagi, Pak, itu yang kita mengatakan Allah SWT. Ya. Dua hadis tadi, ya, yaitu tentang pertemanan, kemudian tentang, ya, warning atau peringatan Allah jangan sampai kita mengikuti orang-orang asal kita mengikuti, ya, karena kita takut nanti masuk di sini, Pak. Kalau dahulu fi umamin qad khalat min qablikum, lah nek sudah ikut bagaimana? Sudah ikut kelompok, Pak, ikut Kasatar kemarin. Kan banyak, Pak, di Solo loh. Di Solo kemarin ada sekitar berapa itu? Pasti dan ada. Ya Solo Seloranya ini, seloranya ada yang dari Sakin, ada yang dari Suwarjo. Bagaimana? Nah ini, Pak, ayat selanjutnya. Kulama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi setiap mereka masuk, Pak, mereka setiap rombongan masuk ke neraka itu ketemu dengan para pemimpin mereka, ketemu dengan senior mereka, ketemu dengan bos-bos mereka. Apa? Ulama takhlat umat adalah anak uktah. Mereka saling melaknat, Pak. Gara-gara kamu, kamu dulu yang mengajak saya, kamu dulu yang merekrutmen saya. Oh, Pak. Makanya hati-hati, Pak. Yang muncul itu berbagai aliran sifat nyata ini, Pak. Harusnya menyadarkan kita untuk memperkuat dakwah kita. Anak-anak kita, anak-anak muda kita itu jangan sampai mudah, Pak, terkecoh oleh mereka. Nah, perlu kita perhatikan, Pak, di sini ada kata-kata uktaha. Ya kan, Pak? Uktaha itu artinya apa, uktaha? Saudaranya. Artinya apa? Ini mengingatkan kepada kita di dalam surat Abasa ayat 34 ya, dikatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi ya wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Jadi nanti, Pak, pertemanan itu enggak ada gunanya. Jika pertemanan itu, kelompok itu tidak dibangun atas nama takwa kepada Allah, maka mereka saling melaknat, saling apa, menyerang. Padahal mereka saudara, Allah. Tapi saudara tidak ada gunanya di situ. Maka dikatakan di sini, ampunan ya, Pak ya. Kullama takhlat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi mereka ini yang namanya apa? Ini ambil contoh saja, nih, ambil contoh saja. Kan kita kemarin dari MUI, dari IAIN, itu ngirim tim, Pak, ke zona hujan. Mereka itu, Pak, anak-anak mudanya, Pak. Ya, kalau itu anak muda dalam artian level rendah lah mereka. Belum para jenderal mereka. Mereka kan sudah memberi struktural, Pak, kayak negara. Itu mereka sangat kekeh sekali dengan keyakinan mereka, Pak. Kayak kekeh. Jadi mereka sudah kayak satu komunitas yang sangat kuat, kan. Saling menutupi. Bahkan anak-anak mereka kita tanya, Pak, itu, Pak. Cita-cita kamu apa? Mau jadi teroris, katanya, Pak. Tetap, Pak. Anak-anak itu main-main. Jadi teroris. Tapi pertanyaannya, kenapa selama ini negara tidak melakukan tindakan yang tegas? Oh, dulu tuh pernah kita kirim, Pak, ya. Pas kita keluarkan fatwa itu, Pak, ya. Karena saya membidangi fatwa itu, kita kirim ke Wapres. Kita kirim ke kejaksaan, Pak. Kejaksaan kita kirim ke situ. Ya, baru kemana-mana ramai itu. Nah, ini kan kadang kalau bagi pengamat kan ada apa baru kemarin. Nah, kembali lagi yang kita perlu perhatikan di sini adalah seperti itu. Jadi mereka erasnya seperti itu. Nanti di akhir mereka itu saling melaknat, Pak. Na'udzubillah. Ini kenapa, Pak, kita ngasih sini ini, Pak. Kalau tidak bisa cerita kepada Allah, kita perlu ngasih, Pak. Satu. Nggak ada gunanya kita hanya untuk ta'asub, hanya untuk apa kelompok karena punya yang ini kita ngasih ini emang karena Allah menjadi untuk Allah menghilangkan kebutuhan kita saling menasihati di antara kita. Nah, enggak, Pak, yang untuk nafsu nanti di akhirat itu loh yang paling susah ya. Nah, hatta idza daraku fiha jami'a. Nah, ketika mereka sudah ketemu semua, Pak, kelompok mereka, ya, makmum ketemu imamnya, makanya ngapunin ya, Pak, kalau orang itu sadar, Pak, jadi pemimpin itu berat, loh, Pak, jadi imam masjid kan tadi berat, nanggung kan apa ini, Pak, saya jadi imam itu lego, Pak, nyaman, ya. Karena nanti biasa dipercaya, makanya kenapa dalam hal ini ya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika beliau memuhasabah dirinya kan Pak, dia jadi pemimpin, dia ingat nanti di akhirat dia dipertanyakan, seluruh rakyatnya nuntut dia loh Pak, seluruh rakyat nuntut dia nanti di akhirat. Dia mengatakan, ya laisani lam talibni ummi, seandainya aku tidak dilahirkan ibuku. Nah, sekarang kan tidak, bangga apa. Ya bolehlah bangga, tapi jangan bangga selamanya. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hatta idza daraku fiha, ketemu mereka dalam neraka ini jami'an semuanya, qalat ukhrahum liulahum rabbana haulai adalluna fa'atihim adzaban dhifan minan nar. Nah, untuk dia menjadi kebak. Jadi para pengikut ini Pak, lapor ke Allah Pak. Lapor ke Allah. Ya, ketika ketemu, ya, ukhrahum ini artinya adalah at-tabi, orang yang mengikuti. Ulahum, ini yang dimaksud adalah para pemimpin mereka yang diikuti. Senior mereka. Apa mereka katakan? Rabbana ha'ulai adaluna, ya Allah, ya Rab, mereka itulah para pemimpin-pemimpin kami, para imam-imam kami, adaluna, mereka telah menyesatkan kami, fa'atihim, maka berikanlah kepada mereka ada rambik pemenar, seksaan yang berlipat-lipat di dalam neraka atau dari neraka ini. Jadi pengikutnya Pak, nuntut. Ini gara-gara mereka, ya Allah, saya ini ya tersesat gara-gara mereka. Maka ya Allah berikan balasan setimpal yang lebih-lebih untuk Bapak. Para pengikutnya Pak, nuntut di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya sama ya, di dalam ayat lain juga ada seperti itu sekalian yang menguatkan makna ini. Ya, dikatakan di sini yauma summa yaumal qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dha wa mahwaakum an-nar wa ma lakum min naasirin. Nanti di akhirat Pak, mereka ini ya saling ketemu Pak dan saling mendebat, gara-gara kamu dulu itu macam ada saya, gara-gara kamu dulu itu apa namanya merekut saya. Wayal anu ba'dukum ba'd, bahkan kalian nanti di akhirat saling melaknat, artinya mendoakan keburukan. Ya, nah ini, oh Pak, na'udzubillah kalau seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Kalau Allah menjawab Pak, apa jawaban Allah? Likullin, setiap kalian, artinya setiap ya, baik yang mengikuti atau yang diikuti, baik yang memimpin atau yang dipimpin, dikun adab yang dilipatkan. Walakin la ta'lamun, tetapi kalian tidak tahu. Artinya tidak tahu bagaimana lipatan-lipatan yang dirasakan oleh para pemimpin mereka. Artinya Pak, baik orang yang mengikuti atau yang diikuti Pak, sama-sama dilipatkan dosanya, sama-sama dilipatkan azabnya. Kenapa? Kenapa? Kalau para pemimpin mereka, ya karena mereka punya tanggung jawab ya, karena pemimpin mempertanggungjawabkan kepada anak buah, maka dilipatkan. Adapun anak buah ini kenapa dilipatkan? Karena mereka mengikuti tanpa ilmu, ikut-ikutan, taklid. Sama-sama Pak. Nah yang ngapain ini Pak? Baik, ngaji itu, ikut itu harus punya ilmu Pak. Tanpa ilmu kok ikut-ikutan Pak. Ada kejadian ngapain lah, misalkan Pak Haji kan Pak. Haji ketaatan, ikut-ikutan gak mau nanya. Ya udah, nyasar kemana-mana itu Pak. Kok itu rombongannya ke sana, padahal tidak. Bukan rombongan kita ikut-ikutan arah ke rumah kita, balik ke rumah kita. Sama gitu Pak. Jadi kesalahannya itu, ya, kalau para pemimpin mereka menyesatkan orang lain. Kalau orang yang mengikutinya, ya para makmum, karena mereka taklid tanpa mencari ilmu. Ustaz, apa ini tidak bertentangan dengan ayat yang berbunyi wala tazir wa ziratun wizra ukhra? Ya. Bahwa nanti di akhir itu dosa orang itu tidak akan ditimpakan ya kepada orang lain. Apa enggak bertentangan dengan ayat ini, Ustaz? Tidak. Ya. Kalau ayat wala tazir wa ziratun wizra ukhra itu maknanya adalah bahwa dosa seseorang itu tidak akan ditimpakan kepada orang lain karena dosa yang dilakukan itu tidak berkaitan dengan orang yang ditimpakan dosa tersebut. Tetapi ayat ini menjelaskan bahwa jika perbuatan dosa seseorang, si B misalkan, itu akan ditimpakan si A. Kenapa jawabnya? Karena si A menjadi penyebab dosa yang dilakukan oleh si B. Siapa ya? Jadi dua ayat ini tidak bertentangan, maknanya tidak berbeda maksudnya. Sama dengan hadis Rasulullah SAW, man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bihi min ghairi an yunqasa minhu aw kama qala Rasulullah SAW. Jadi barang siapa menunjukkan kebaikan, kebaikan, hanya kebaikan itu artinya apa? Sesuatu yang memang ya diperintahkan, diperbolehkan dalam syariat. Ya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Artinya orang ini mendapatkan karena dia berusaha, yaitu menunjukkan. Sama orang yang menunjukkan kepada keburukan kemudian dilakukan, maka dia dapat keburukan itu karena apa? Sebab keburukan dilakukan itu karena apa? Ada usaha dia untuk memberikan apa namanya petunjuk kepada orang melakukan keburukan tersebut. Jelas ya? Ya. Nah, di sini dikatakan ya fa'ati bi famnal. Nah, mereka ini ternyata Pak menuntut, Pak. Ya, menuntut agar para pemimpin mereka ini diberikan hukuman berlipat-lipat. Nah, Allah katakan semua mendapatkan hukuman berlipat-lipat sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama falakum alaina min fadl uba. Para pemimpin mereka pun enggak mau tahu jawab. Ya, ketika mereka tahu bahwa nasib mereka itu seperti itu di neraka, mereka mengatakan ya, wa qalat dan berkata ulahum para pemimpin mereka li ukhrahum ya kepada para pengikut mereka, fama kana lakum alaina min fadl. Kalian enggak boleh ngomong gitu noh. Ya, fama kana lakum alaina min fadl. Kalian tidak memiliki keutamaan apa-apa atas kami. Artinya kita sama-sama salah, kita sama-sama sesat. Oh, Pak. Kita sama-sama salah, kita sama-sama dirasa noh. Maka dia mengatakan falsu kul ada bagi mereka untuk kasih putih. Ya, maka rasakanlah ya azab Allah bima kuntum taksibun uba. Di sini Allah SWT menutup dengan kata-kata taksibun. Artinya apa? Bahwa pahala atau dosa itu betul-betul ya berdasarkan apa yang mereka lakukan. Kasbun sadar melakukannya, Pak. Makanya kenapa Allah SWT tidak akan menghukum seseorang jika dia melakukan sesuatu bukan karena kesadarannya dan bukan karena kemauannya. Ya. Sama apa makna ayat ini? Ya, dengan misalkan surat Al-Baqarah. Dulu sudah pernah kita bahas, Pak. Cuma ini sekedar mengingat kembali. Ya, dikatakan Allah SWT, iltabaru alladina tubi'u minal ladina tabaru wara'aw al-adaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladina tabaru law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimu law a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma lahum bikhalidina minan nar. Ini nanti di akhirat, Pak, antara pemimpin dengan dipimpin ini saling berlepas diri, Pak. Kamu jangan menuntut saya juga kayak gini, dah. Oh, Pak, tabarok. Kita nggak ada lagi yang bisa menolong, Pak. Sama-sama mereka di neraka. Ya. Maka orang-orang yang menjadi pengikut mereka, mereka mengatakan, "Lau annana nakaratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'a minna." Kalau seandainya saya ini ada kehidupan lagi, pasti aku akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka sekarang berlepas diri dariku. Oh, Pak. Makanya yang penting, Pak, hati-hati, semoga kita jika Allah. Ya, jangan mudah terpengaruh ikut-ikutan, enggak jelas. Jadi betul-betul kita harus meyakini ya bahwa apa yang kita ikuti ada dasarnya, bukan karena seseorang, Pak. Jadi kamu tadi jangan misalnya ikuti saya bukan karena saya, Pak, tapi karena ada dasarnya. Ya. Islam itu didirikan atas dalil, Pak. Semuanya ada dalilnya, Pak. Maka dikatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalil kamu kalau kamu benar? Maka yang tidak ada hukum syariat yang tidak ditentukan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada pun hukum-hukum ya, apa namanya? Yang belum ditentukan karena maka ketika itu belum ada, maka diikutkan, maka muncullah namanya ijtihad. Itu adalah ya, apa yang disebut dengan ketentuan-ketentuan yang diambil oleh para ulama berdasarkan nas-nas yang sudah ada dari Quran atau Sunnah terhadap hukum-hukum yang belum ditentukan di Quran atau Sunnah. Saya telah cukup sekian. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.